Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun. Wa Abu al-Hasan al-As'ari nasara qawl Jahm fil imani ma'annahu nasara al-mashhura an ahli sunnati min annahu yustathna fil imani fayaqulu ana mu'minun insyaallah bi annahu nasara madhhab ahli sunnati fi annahu la yukafiru atau la yakfu laikfu ahadun min ahlil kiblati walayakhluduna finnari wa tuqbal fihim syafa'atu wa nahu dharika. Abul Hasan al-Asari dia membela pendapat Jahmiyah dalam masalah iman. Maksudnya iman itu cuma ada di hati. Padahal Abul Hasan al-Asari itu menolong atau membela pendapat yang masyhur dari ahlu sunnah tentang istisna dalam iman. Bolehnya istisna dalam iman, bolehnya ucapan insyaallah dalam kalimat semacam ana mu'minun insyaallah. Ya, ana mu'minun insyaallah ini dibolehkan oleh Abu Hasan al-Asari dan ada pendapat yang masyhur dari ahlu sunnah. Jadi tidak dibolehkan oleh Jahmi. Maka ini satu hal yang aneh dari Abdul Hasan al-As'ari. Definisi iman menurut dia Jahmi, akan tetapi dalam masalah istisna dia tidak setuju dengan Jahmiyah yang melarang istisna dalam iman. Li'annau karena Abu Hasan al-Asari itu membela mazhab ahli sunnah tentang tidak ada seorang pun ahli kiblat, tentang tidak ada seorang pun orang yang bertauhid yang kafir dan tidak kekal di neraka. Dan orang yang ahli kiblat, orang yang masih punya iman itu bisa mendapatkan syafaat di akhirat dan semacam itu. Wada iman yang suruh fil masail allati fiha niza'u baina ahli hadis wa ghairihim qaula ahli hadis. Abul Hasan al-Asari itu selalu membela dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan antara ahli hadis yaitu ahli sunnah dan yang lainnya, yang dia bela mesti perkataan ahli hadis. Lakinnahu lam yakun khabiran fi ma'akhidihim fayansuruhu ala ma yarahu huwa minal usulil lati talaqaha an ghairihi fayaqa'u fi dalika minat tanakudi ma yungkiruhu ha'ulai wa ha'ulai. Akan tetapi Abu Hasan al-As'ari itu bukanlah seorang yang mengetahui ma'akhid, sisi-sisi pengambilan dalil yang dilakukan oleh ahlu sunnah. Kenapa ahlu sunnah membolehkan istisna dalam iman? Itu dikarenakan amal itu bagian dari iman. Ini tidak diketahui oleh Abu Hasan al-As'ari. Fayansuruhu maka dia bela ahlu sunnah alamayarahu dengan cara pandang huwa yang dia miliki minal usul allati talaqaha berdasarkan usul yang dia dapatkan dari selain ahlu sunnah yaitu Mu'tazilah. Maka dia membela ahlu sunnah dengan menggunakan usul Mu'tazilah. Sehingga yaqa maka dia terjemus dalam tanakut, dalam kontradiksi. Akhirnya pendapat Abu Hasan yang kontradiksi itu diingkari oleh ahlu sunnah, juga diingkari oleh Asy'ariyin, oleh Asy'ariyah. Macam Saya enggak setuju. Kama fa'ala fi masalatil iman, sebagaimana yang dilakukan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah iman. Nasara fiha qawla Jahmin ma'a nasri lil istisna'i. Abul Hasan Al-Asy'ari membela dalam masalah iman, membela pendapat Jahmiyah, padahal dia nasrihi lil istisna', dia membela bolehnya istisna' dalam iman, yang itu merupakan pendapat ahlu sunnah atau keyakinan ahlu sunnah. Walihada qawla fa'u kathirun min asafi fil istisna'i kama sanadkurum ma'kodahu fidalika wattaba'ahu aksaru asafi ala nasri qawli jahmin fidalika. Oleh karena itu maka banyak dari pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari Asy'ariyah itu menyelisih Asy'ariyah dalam istisna, sebagaimana kami akan sebutkan sisi pengambilan dalil mereka dalam masalah ini. Wattaba'ahu, dan mayoritas ulama Asy'ariyah mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dalam pembelaan terhadap pendapat Jahmiyah dalam masalah ini. وَمَنْ لَمْ يَقِفْ إِلَّا عَلَى كُتُبِ الْكَلَامِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَقَالَهُ السَّلَفُ وَأَئِمَّةُ السُّنَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ فَيَظُنُّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ. Maka siapa yang tidak mentelaah kecuali buku-buku kalam, tidak mengetahui perkataan salaf dan para imam sunnah dalam masalah ini, maka dia mengira annama dzakarahu, apa yang dia sebutkan adalah perkataan Ahlussunnah, padahal itu adalah perkataan yang tidak dikatakan oleh seorang pun imam Ahlussunnah. Wal qad kafara Ahmad bin Hanbal wa waqi'u wa waqi'un wa ghairuhuma man qala fi qawli Jahmin fil iman alladzi nasarahu Abul Hasan wa huwa indahum syarrun min qawli al-Murji'ah. Walihada fara man yu'azimul syafi'iyah min zaidiyati wal mu'tazilati wa nahwihim yata'anu fi kathirin mimman yantasifu ilaihi yakuluna syafi'iyu lam yakun faylusufan wala murji'an wa ha'ulai falasifatu asy'ariyatun murji'atun wa ghawtuhum dhammal irja'i. Walanu nadzkuru undatahum liqawli masyuran inda kathirin minal muta'akhirin al-muntasibina ila sunnati. Bahkan Ahmad bin Hanbal, Al-Waqi' dan yang lainnya memberikan nilai kafir, yaitu dengan takfir am, kepada orang yang berpendapat dengan pendapat Jahmiyah dalam masalah iman. Maksudnya iman itu cukup keyakinan hati. Inilah pendapat yang dibela-bela oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan menurut beliau-beliau Ahmad dan yang lainnya, pendapat Jahmiyah dalam masalah iman itu lebih berbahaya daripada pendapat Murji'ah. Oleh karena itu maka orang-orang yang mengagungkan Imam Syafi'i, baik dari kalangan Zaidiyah, Mu'tazilah ataupun yang lainnya, mencela banyak dari orang-orang yang mengaku-ngaku bermadzhab Syafi'i. Mereka mengatakan Imam Syafi'i itu bukan ahli filsafat, bukan pula Murji'ah. Sedangkan mereka-mereka itu ahli filsafat, Asy'ariyah, Murji'ah. Tujuan mereka adalah mencela Murji'ah. Dan kami akan sebutkan pegangan dalil mereka kenapa membela pendapat Jahmiyah. Likauni masyuran, karena ini adalah satu hal yang masyhur di kalangan banyak dari orang-orang belakangan yang menisbatkan dia kepada sunnah. Al-Qadhi Abu Bakar dalam At-Tamhid mengatakan, maka jika mereka mengatakan beritahukan kepada kami apa itu iman menurut kalian wahai Asy'ariyah, qal, maka jawabnya bahwasanya iman adalah sekedar percaya kepada Allah atau sekedar yakin. Apa yang dimaksud yakin? Wal al-ilm. Al-ilmu, seorang itu benar-benar tahu Allah itu ada, Allah itu esa dan seterusnya. Dan yang namanya tasdik atau percaya itu hanya dijumpai di hati. Jika ada yang bertanya, apa dalil kalian atas definisi iman yang kalian katakan wahai Asy'ariyah? Maka jawaban Asy'ariyah, ijma' seluruh pakar bahasa seluruhnya, bahasanya iman sebelum turun Al-Quran dan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya adalah percaya. Orang Arab tidak mengetahui dalam bahasa Arab iman selain makna percaya. Dan bukti bahasanya iman maknanya percaya, contohnya ada di surat Yusuf, perkataan saudara-saudara Yusuf kepada Yakub, wa ma anta bimu'minil lana, artinya engkau tidaklah percaya kepada kami, bimusaddiqin lana. Contoh yang lain bahasanya iman atil marniya tasdik adalah kalimat si A beriman dengan syafaat, si A tidak beriman dengan azab kubur. Iman di sini artinya semua adalah tidak percaya. Fawajaba, maka haruslah iman dalam syariat adalah iman yang diketahui, dikenal dalam bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala ma ghayyara, tidak mengubah bahasa Arab, tidak pula membaliknya. Seandainya Allah melakukan hal tersebut, tentu terdapat berita yang mutawatir tentang perbuatan Allah ini. Dan tentu terdapat banyak adawa'i pendorong pada umat untuk menukilnya. Dan tentu yang dominan adalah nampaknya hal ini dan tidak tersembunyinya. Wa fi ilmina, dan dalam pengetahuan kami, pengetahuan kita, sesungguhnya Allah tidak melakukan hal tersebut. Demikian juga Allah membiarkan nama berbagai benda sebagaimana apa adanya, wa takhatub, dan berbicara bi asrihi dengan seluruh benda, dengan seluruhnya, ala makana alaih, sebagaimana keadaan keadaannya terdahulu. Ini semua adalah bukti bahasanya iman dalam syariat adalah iman sama dengan iman menurut bahasa Arab. Wa mimma yubayyinu dzalika, di antara yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah, tidaklah kami utus seorang pun rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Kami turunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Maka Allah memberitakan bahasanya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dan Allah namai berbagai nama benda dengan berbagai nama untuk bendanya masing-masing. Dan tidak ada alasan untuk meninggalkan ayat-ayat di atas, yaitu ayat yang mengatakan Allah mengutus atau menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tidaklah ada alasan untuk berpaling meninggalkan makna zahirnya tanpa hujah, lebih-lebih lagi ma'al qaul bil umum, lebih-lebih lagi mengingat bahasanya ayat di atas bersifat umum, wa husulu tauqif ala anal qur'an nazala bil lughatihim, dan kita telah mendapatkan dalil bahasanya Al-Qur'an turun dengan bahasa orang Arab, padahal ala maqulnahu, maka ini adalah dalil atas apa yang kami katakan bahwasanya iman adalah apa yang telah kami sampaikan, yaitu apa? Tasdik wa huwa al-ilm. Bal ilm yujadu wa tasdik yujadu fil qalbi. Tuna masiwahu, dan maka iman tidak mencakup hal-hal yang lain min sa'ir ta'at, dari berbagai bentuk ketaatan, amal-amal yang sunnah, wajib, dan seterusnya. Hadza lafzuhu, ini redaksi yang ada dalam Tauhid karya Qadhi Abu Bakar. Ini tadi adalah penjelasan Asy'ariyah kenapa mereka membela pendapat Jahmiyah yang mengatakan kalau iman adalah di hati. Maka inti dalil mereka adalah mereka mengklaim bahwasanya ya, syariat tidak mengubah makna iman dari maknanya secara bahasa. Inti dari pendapat mereka apa? Iman menurut bahasa itu percaya, dan syariat tidak mengubah makna iman dari makna bahasa. Intinya itu di dua poin itu. Hadza umdatu man nasara qala al-Jahmiyah fi mas'alatil iman. Kutipan di atas adalah pegangan orang yang membela pendapat Jahmiyah dalam masalah iman. Wal jumhur min ahli sunnati wa ghairihim, dan jumhur ahli sunnah dan selain mereka punya beberapa jawaban. Kenapa di sini disebut jumhur ahli sunnah? Para ketahui bahasanya murji'atul fuqaha, mereka masih ahli sunnah dalam masalah iman. Mereka masih ahli sunnah. Abu Hanifah dan yang lainnya itu masih ahli sunnah. Maka menimbang adanya murji'atul fuqaha yang masih dinilai sebagai ahli sunnah, maka bantahan untuk asa'irah adalah bantahan jumhur ahli sunnah. Maka jawaban untuk pendapat as'ariyah di atas yang pertama adalah perkataan orang yang menentang penjelasan di atas, yaitu tidak menerima kalau iman dalam bahasa Arab itu muradifun, sinonim dengan percaya. Dia mengatakan yang benar iman itu maknanya dalam bahasa Arab adalah iqra, pengetahuan atau yang lainnya. Jawaban yang kedua, perkataan orang yang mengatakan jika memang benar iman dalam bahasa Arab artinya percaya, maka ketahuilah bahasanya percaya itu letaknya ada di hati, ada dalam lidah, dan ada dalam anggota badan. Nah, percaya itu tidak hanya di hati. Maka mengatakan iman itu percaya, percaya itu di dalam hati, nah ini tidak benar. Percaya itu hanya di dalam hati, itu tidak benar. Ada dua dalil yang menunjukkan bahasanya percaya itu ada di anggota badan. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zina, wal fardu yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Kemaluan anggota badanlah yang membenarkan, mempercaya, tasdik, membenarkan atau mempercayai. Bukan percaya berarti ya. Enggak enak diterjemahkan percaya, membenarkan. Maka tasdik, maka membenarkan itu ada di hati, di lisan, dan di semua anggota badan. Buktinya Nabi mengatakan wal fardu yusaddiqu, dan kemaluan itulah yang memberikan tasdik, pembenaran terhadap zina mata dan yang lainnya, atau mendustakannya. Dalil sebelumnya dalil Quran tentang Ibrahim ya, diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, maka setelah Ibrahim mau benar-benar menyembelih putranya, Allah berfirman qad saddaqta ru'ya, dengan perbuatanmu itu sudah membawa golok, sudah ini, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi. Maka mimpi dibenarkan, maka ini di sini ada perbuatan tasdik, dan yang pelaku dari perbuatan tasdik adalah perbuatan bahwa kolok bin Ismail sudah diletakkan, sudah diginikan, sudah merem. Ini baru kemudian Allah katakan qad saddaqta ru'ya. Maka tasdik, kalau seandainya kita terima iman itu tasdik, maka tasdik itu tidak hanya di hati. Yang ketiga, tantangan yang ketiga, kita katakan Iman bukan sekedar percaya, bahkan adalah percaya yang bersifat khusus, percaya yang dibatasi dengan beberapa pembatasan yang berkaitan, yang lafaz tersebut berkaitan dengannya. Maka ini bukanlah memindah makna lafaz iman, tidak pula mengubahnya. Karena Allah tidak memerintahkan kita dengan sekedar percaya, namun percaya yang khusus, wasofahu wa bayanahu, yang telah Allah gambarkan dan Allah jelaskan. Kemudian yang keempat, bantahan yang keempat, kita katakan seandainya iman itu percaya, maka percaya yang sempurna, al-qa'im, yang benar-benar ada pada diri seseorang, mustalzimun lima wajaba min a'malil qalbi wal jawari, mengharuskan, mewajibkan adanya amal hati dan amal badan. Kalau orang itu benar-benar percaya, maka dia harus punya amal hati, rasa takut, rasa harap pada Allah, dan harus ada amal badan. Inilah konsekuensi dari iman yang sempurna. Ya. Dan faedah logika mengatakan intifa'ul lazim dalilun ala intifa'il malzum. Jika konsekuensi itu tidak ada, menunjukkan bahwasanya syarat tidak ada. Wanakul, dan kami katakan bahasanya konsekuensi iman ini itu termasuk dalam musamma lafzi, hakikat dari lafaz iman, terkadang dan keluar dari hakikat lafaz iman di kesempatan yang lain. Kemudian yang kelima, bantahan orang yang bukan bantahan, sesungguhnya lafaz iman itu masih tetap sebagaimana maknanya dalam bahasa Arab, cuma syariat menambahi beberapa ketentuan untuk lafaz iman. Bantahan yang keenam, perkataan orang yang membantah Asy'ariyah dengan mengatakan syariat menggunakan iman dalam makna majazi, ya makna hakiki untuk iman pasti, namun kan ada makna majazinya. Sehingga maka iman dalam pengertian syariat yang tercakup di dalamnya amal badan adalah makna hakiki syar'i, sedangkan majaz juga dalam tinjauan bahasa. Bantahan yang ketujuh, bantahan orang yang membantah Asy'ariyah dengan mengatakan lafaz iman itu dipindah oleh syariat, semula cuma di hati dan dipindah sehingga ada pada hati, lisan dan anggota badan. Fahadi sab'atu aqwal, inilah tujuh perkataan yang dikatakan oleh orang yang mengatakannya untuk membantah Asy'ariyah dalam masalah pengertian iman. Kemudian tujuh bantahan ini disarah oleh Ibnu Taimiyah satu persatu. Yang pertama, yang tidak setuju kalau iman secara bahasa itu tasdik. Qaulu man yunazi, perkataan orang yang membantah Asy'ariyah tentang makna iman dalam bahasa Arab adalah tasdik. Dia mengatakan laisa wa tasdik, iman dalam bahasa Arab bukan percaya, namun iman dalam bahasa Arab maknanya adalah ikrar atau yang lainnya. Adapun perkataan Asy'ariyah, bahasanya ada ijma' pakar bahasa seluruhnya, bahasa iman sebelum turunnya Al-Quran maknanya percaya, maka bantahannya, siapa yang menukil adanya ijma? Wa min aina yu'lam hadzal ijma, dan dari manakah diketahui ijma ini, dan di kitab apakah disebutkan ijma ini? Kemudian yang penjelasan yang lainnya, kita tanyakan kepada Asy'ariyah, apa yang anda maksudkan dengan pakar bahasa yang nakal taha yang anda nukil? Siapa pakar bahasa yang anda maksudkan? Abu Amr Al-Asma'i Al-Khalil dan semacamnya, ataukah Al-Mutakallimina biha, pakar bahasa Arab yang merupakan ahli kalam. Jika engkau yang maksudkan adalah pakar bahasa yang murni pakar bahasa, fahaula, maka mereka-mereka di dalam menukil semua yang ada sebelum Islam, yaitu di masa jahiliyah, dengan sanad. Namun mereka cuma menukil apa yang mereka dengar dari orang Arab di zaman mereka, dan apa yang mereka dengar di Dawawin Syair, buku-buku kumpulan syair, antologi kalau tidak salah bahasa Indonesia, dan perkataan orang Arab, dan selain itu bil isnad dengan sanad. Dan kami tidak mengetahui dalam apa yang mereka nukilkan tentang lafaz iman, terlebih-lebih lagi mereka mengatakan sesepakat atasnya. Namun jika yang Anda maksudkan adalah apakah bahasa yang ahli kalam, wa in anaital mutakallimina bihadzal lafzi qabla al-islam, tentang makna lafaz ini yaitu iman sebelum Islam, itu adalah nukilan dari para ulama kalam, maka mereka-mereka ini tidak kami akui. La nasyhadu, kami tidak mengakui mereka, atau kami tidak menyaksikan mereka, dan tidaklah seorang pun menukil dari mereka hal tersebut. Kemudian penjelasan berikutnya, lai orang anha ula, tidaklah diketahui dari mereka-mereka para pakar bahasa seluruhnya, ya, yang mereka mengatakan iman dalam bahasa Arab adalah percaya. Bal wala an ba'dihim, tidak pula diketahui dari salah sebagian pakar bahasa Arab. Maka jika diandaikan bahasanya satu atau dua pakar bahasa Arab mengatakan ini ijma, maka ini belum bisa diterima kalau itu ijma. Penjelasan yang lain, kita katakan mereka-mereka para pakar bahasa tidaklah menukilkan dari orang Arab bahasanya orang Arab mengatakan makna lafaz ini demikian. Mereka cuma menukil perkataan yang didengar dari orang Arab. Wa annahu, dan sesungguhnya yufhamu minhu kadza wa kadza, dipahami dari perkataan orang Arab tersebut makna demikian dan demikian. Maka pada saat itu, maka seandainya kita andaikan bahasanya mereka menukil perkataan dari orang Arab yang bisa dipahami bahasanya iman adalah percaya, maka ini tidaklah lebih hebat daripada nukilan kaum muslimin seluruhnya tentang Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza kana ma'a dzalika qad yadhunnu ba'dhum annahu urida bihi ma'nan wa lam yuridahu, fa dhanna ha'ula'i dzalika fi ma yanqulunahu 'anil arabi aula. Maka meskipun Al-Qur'an itu benar-benar mutawatir, ma'a dzalika, meskipun demikian, ada sebagian kaum muslimin yang salah paham, mengira bahasanya makna satu ayat dalam Al-Qur'an demikian, walam yuridahu, padahal Nabi tidak menginginkannya. Maka salah, maka praduga mereka-mereka pakar bahasa dalam apa yang mereka nukil dari orang Arab itu satu hal yang lebih mungkin untuk terjadi. Salah paham dengan makna Al-Quran, dikira maknanya demikian padahal tidak, itu mungkin terjadi. Maka salah paham dengan omongan orang Arab lebih mungkin untuk terjadi. Penjelasan yang lain, seandainya kita andikan bahwa para pakar bahasa mengatakan demikian, maka mereka cuma beberapa person yang layak butuh binak lihim at-tawaburu. Akan tetapi status mutawatir tidaklah ada dengan semata-mata nukilan mereka. Karena syarat mutawatir kesamaan jumlah di dua ujung, ya, pangkal dan ujungnya serta tengahnya. Mana mutawatir, cerita mutawatir yang ada dari orang Arab seluruhnya sebelum turunnya Al-Quran, bahasanya mereka tidak mengetahui makna iman selain percaya. Maka jika ada yang membantah poin kelima ini dengan mengatakan perkataan dari poin kelima ini mencela pengetahuan tentang bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran, maka jawabannya, faliyakun, ya silakan, kalau dianggap celaan. Wa nasallahu hajata bina, kami tidak butuh tidak butuh ilmu tentang apa makna kata ini dan kata itu sebelum turunnya Al-Quran. Ma'abayan, ketika telah ada penjelasan dari Rasul lima ba'asallahu bihi min Al-Quran, terhadap Al-Quran yang Allah mengutus Nabi dengan membawanya. Kami, setelah ada penjelasan dari Rasul, kami tidak butuh anak rival lughata untuk mengetahui bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran. Mau maknanya apa sebelum turunnya Al-Quran, kami tidak perlu, masa bodoh. Yang kami butuhkan untuk memahami agama adalah makna kata dalam Al-Quran. Itu yang kami butuhkan, dan itu yang penting. Karena kita bicara agama, mutafah maknanya di masa jeliah ini dan itu enggak tahu usah. Yang jelas maknanya dalam Al-Quran demikian, maknanya dalam syariat demikian. Asal sudah ada penjelasannya, mana dalam syariat demikian dan demikian, kita kan enggak butuh mana yang ada di masa jeliah. Wal-Quran dan Quran turun dengan menggunakan dialek Quraisy. Dan orang-orang yang mereka diajak bicara dengan Al-Quran adalah orang-orang Arab, dan mereka telah memahami apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Itulah para sahabat. Dan para sahabat menyampaikan redaksi Al-Quran dan maknanya kepada tabi'in, sehingga akhirnya sampai kepada kita. Maka lam yabqa hajatun, tidak lagi tersisa kebutuhan bagi kita ila an tatawaqqa inda tilana tilka lughah. Kita tidak butuh seandainya tilka lughah, bahasa tersebut, lengkap di sisi kita. Makna-makna bahasa Arab itu lengkap di masa jeliah kita punya. Kita tidak butuh. Min ghairi tasqita wa Qur'an, ketika jalurnya bukanlah jalur berita mutawatir dari Al-Quran. Akan tetapi lama tawatir Al-Quran lafzan wa makna. Akan tetapi setelah kita menimbang bahasa Al-Quran pengutawatir lafaz dan maknanya, dan kita tahu bahasanya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa mereka, maka kita tahu bahasanya dalam bahasa orang Arab ada istilah asama, ada istilah al-ardu, lail, nahar, samsu, komar, dan semacam itu. Sebagaimana maknanya, makna kata-kata ini dalam Al-Quran. Maka seandainya kulifna, kita dibebani untuk mencari nukilan mutawatir untuk makna dari satu persatu kata-kata di atas min ghairi Al-Quran, namun dari selain Al-Quran, coba datangkan bukti mutawatir. Kalau yang namanya setelah matahari tenggelam itu namanya lail dalam bahasa Arab sejak masa jahiliyah, datangkan bukti mutawatir. Tidak bisa. Kita tahu kalau setelah matahari tenggelam namanya lail, karena itulah bahasa Al-Quran. Jika kita diminta untuk mendatangkan bukti mutawatir untuk makna satu persatu kata-kata di atas, la ta'adzara alaina dalika, bisa itu mustahil untuk bisa terkerjakan. Ijamil alfat untuk semua kosakata. Lasiama lebih-lebih lagi jika yang diminta adalah semua orang Arab menginginkan dengan kata tersebut makna itu. Maka ini adalah pengetahuan yang ia ta'adzar mustahil untuk bisa didapatkan. Dan pengetahuan tentang makna Al-Quran, tafsir Al-Quran tidak tergantung dengan pengetahuan-pengetahuan hal tersebut. Bahkan para sahabat menyampaikan makna Al-Quran sebagaimana mereka menyampaikan redaksi Al-Quran. Walaupun seandainya kita andaikan, ya, bahasanya sekelompok orang Arab mendengar perkataan orang Ajam, lalu ya, mereka telah menerjemahkan kepada kita dengan bahasa mereka, maka kita tidak perlu mengetahui bahasa yang digunakan pertama kali. Asal saya paham. Ya, dia membuat pengandaian, bahasanya kita tidak butuh makna kata di masjid Delia. Yang kita butuhkan adalah makna kata dalam Al-Qur'an setelah datangnya Islam. Ada sekelompok orang mendengarkan orang Arab mendengarkan perkataan orang Ajam, kemudian sudah diterjemahkan maksudnya gini. Maka apakah orang Arab ini perlu tahu gimana bahasa bahasa orang Ajam ini? Tidak perlu. Maka demikian juga yang jadi kebutuhan kita adalah makna Quran. Maka seandainya kita enggak tahu maknanya di masa jahiliyah, enggak masalah. Dan masih ada penjelasan panjang yang intinya sekolah Islam itu tidak menerima makna, tidak menerima kalau iman secara lugah adalah pasti. Nanti ada penjelasan uraian panjang tadi mukadimahnya. Intinya sekolah Islam itu tidak menerima kalau iman secara bahasa adalah pasti. Dan ini pendapat yang dipilih, pendapat terakhir yang dipilih oleh Syekh Muhtamin. Di awal-awal beliau berpendapat kalau iman itu sudah pasti, semacam di buku beliau Sarah Usul Iman atau beberapa buku yang lain. Namun setelah itu beliau berubah pendapat, mengambil pendapat yang ilmiah, bahasanya iman itu maknanya ikrar dan bukan pasti, bagaimana di Sarawak Setia dan yang lain. Kesimpulan tentang masalah ini sebagaimana dikatakan oleh Abdul Aziz Khair Hafizullah Ta'ala, dia katakan yang benar adalah perkataan orang yang mengatakan iman secara bahasa adalah pasti. Kenapa? Karena ada pakar bahasa yang menyatakan dan menukil ijma' pakar bahasa tentang masalah ini, Al-Azhari dan yang lain mengatakan ijma' pakar bahasa Arab iman secara bahasa pasti. Dan yang menjadi sandaran dalam masalah ijma' adalah pakarnya masing-masing. Kalau ini masalah bahasa, ya pakarnya bahasa. Maka khilafnya Ibn Taymiyyah tidak teranggap karena dia bukan pakar bahasa. Khilafnya tidak teranggap, tidak menodai ijma yang telah ditegaskan oleh beberapa pakar bahasa. Maka sehingga kesimpulannya yang benar, ya kata Syamsul Aziz Rai, iman secara bahasa percaya. Ini secara bahasa. Adapun secara syari, maka syariat bisa mengubah makna dari bahasa ini diperluas atau dipersempit, itu hak syariat. Ya, ini kan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.